Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa rafa'a ad-darajat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa astaghinuhu wa astaghfiruh. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Kita insyaAllah akan melanjutkan kajian kitab Talkhis Al-Hamawiyah atau Fathu Rabbil Bariyah Bitalkhis Al-Hamawiyah karya Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Di mana kita? Sampai halaman 34 bukan ya? Wa ammal fitrah kan? Ammal fitrah sekarang. Iya. Yeah. Mana Syekh Sukran mana? Yang baca siapa? Antum. Iya, tafadhal iqra. Wa amal aqlu. Hah? Wa amal aqlu sekarang. Ayo tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-mu'allif rahimahullah taala. Wa amal aqlu fa inna kulla aklin sarihin يدل على وجوب علو الله بذاته فوق خلقه من وجهين. الأول أن العلو صفة كمال والله صفة كمال أن العلو صفة كمال والله تعالى قد وجب له الكمال المطلق من جميع الوجوه فلزم ثبوت العلو له تبارك وتعالى فلزم ثبوت ثبوت العلوي له فلزم ثبوت علوي ثبوت العلوي فلزم ثبوت علوي له تبارك وتعالى. الثاني أن العلو ضده السفلى لا أن العلو ضده أن العلو ضده السفل أن العلو ضده السفل والسفل صفة نقص والله تعالى منزه عن والله تعالى منزه عن جميع صفات النقص فلزم تنزيهه عن السفل فلزم تنزيهه عن السفل وثبوت ضده له وثبوت ضده له وهو العلو. طيب. وأما العقل قال المؤلف رحمه الله وأما العقل أدبن دليل عقلي berkenaan dengan kenyataan bahwasanya Allah Taala maha tinggi di atas arsh. Dalil aqlinya adalah fa'inna kulla aqlin sarihin, setiap akal yang betul-betul lurus, yadullu ala wujubi uluwillahi bidhatihi fauqu khalqih, menunjukkan pemikiran di akal yang lurus menunjukkan wajibnya, mestinya kemahatinggian Allah Ta'ala secara zat di atas makhluknya. Hal tersebut dari dua sisi. Sisi pertama, akal itu pasti akan menyatakan bahwasanya annal uluwa sifatu kamalin. Ketinggian itu adalah sifat kesempurnaan. Ya, ketinggian adalah sifat kesempurnaan. Wallahu ta'ala qad wajabah lahul kamalu قد وجب له الكمال المطلق من جميع وجوه. الله سبحانه وتعالى telah wajib untuknya, pasti ada pada dirinya kesempurnaan secara mutlak dari segala sisi. Falazima, maka dengan kenyataan bahwasanya atau dua premis tersebut, premis pertama al-ulu sifatu kamal. Apa premis itu, apa muqaddimah, ya apa namanya, asas atau dasar pertama al-ulu sifatu kamal, ketinggian adalah sifat kesempurnaan, gitu kan. Kemudian premis atau muqaddimah atau asas kedua, Allah Ta'ala itu maha sempurna. Ya, paham di sini. Jadi premis pertama, ini anda pakai bahasa ilmu mantik. Ya. Muqaddimah pertama, ketinggian adalah sifat kesempurnaan. Kemudian premis atau muqaddimah kedua, Allah Ta'ala wajib pada dirinya kesempurnaan secara mutlak dari segala hal, dari segala sisi. Dengan dua premis ini digabungkan, maka terciptalah natijah atau hasil, yaitu bahwasanya falazima thubutal uluwi lahu tabaraka ta'ala, maka pastilah Allah Ta'ala itu maha tinggi. Kenapa? Satu, karena ketinggian itu adalah sifat kesempurnaan, dan kedua, Allah Ta'ala tersifati dengan kesempurnaan secara mutlak. Paham di sini, ikhwan? Kalau misalnya mau kita contohkan dengan metode seperti ini, misalnya apa contohnya? Misalnya udah zikri pinter, misalnya, ya, satir pinter, masya Allah, cerdas. Ya. Dan manusia yang pinter itu biasanya bisa menjawab pertanyaan. Nah, itu premis kedua. Maka hasilnya adalah udah zikri pasti bisa menjawab pertanyaan. Nah, itu. Jadi bangunan satu, bangunan dua dilebur, dicampur dan jadilah konklusi. Begitu. Ya. Contoh lain misalnya, antum memakai baju putih. Premis pertama. Premis kedua, baju putih itu mudah kotor. Hasilnya baju antum mudah kotor. Ngerti enggak? Enggak ngerti. Kalau Abu siapa nak lupa? Abu Ibrahim ya? Abu siapa beliau ni? Cobaan cari di WA Abu siapa ya? Ini Abu Ja'far, Abu Talib, Abu siapa ya? Nak lupa, masya Allah. Kebanyakan pikiran jadi lupa lah. Ya pokoknya begitulah. Ya itu namanya ilmu logik atau mantik. Jadi ada premis atau mukaddimah, dan dari premis atau mukaddimah itu digabung nanti jadi konklusi, ya gitu ya, kesimpulan. Di sini secara logika, kan ini wa ammal aqlu, secara logika pasti ada dua sisi sini tentang Allah Ta'ala yang dikaitkan dengan kemahatinggiannya. Pertama, kita semua sepakat ya, yang namanya tinggi itu lebih baik ya, itu sifat yang masya Allah bagus gitu. Kalau dibilang, wah masya Allah dia tinggi orangnya, mesti kan enak dengar ya, dia tinggi orangnya daripada dia pendek gitu kan. Atau nilainya tinggi, masya Allah, intensitasnya tinggi, speednya tinggi dan seterusnya, menaranya tinggi, itu sifat kamal, sifat yang bagus, kesempurnaan gitu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti tersifati dengan hal yang sempurna. Maka dikatakan bahwasanya Allah Ta'ala maha tinggi karena dia sempurna dengan sifatnya. Taib yang kedua, athani, annal uluwa dhidduhu as-suflu, bahwasanya ketinggian lawannya adalah kerendahan. Was-suflu sifatun naqsin, dan kerendahan itu adalah sifat apa? Kekurangan. Itu premis kedua. Premis ketiga, wallahu ta'ala munazzahun an jami'i sifati naqs. Allah ta'ala tersucikan dari segala sifat yang sifat kekurangan. Ya. Ya, jadi ada tiga premis, tiga mukaddimah. Pertama, al-'ulu dhidduhu as-sufl. As-sufl. Ketinggian lawannya adalah kerendahan. Ya, segala yang disebut rendah itu umumnya apa? Disebut oleh orang-orang sifat yang kurang. Tahu enggak dia tuh si boncel misalnya. Tahu boncel enggak tuh? Kuntet, si kuntet. Ya. Ketika disebut kuntet, boncel, pendek, maka wah ini kurang nih orang. Ya kan? Begitu. Maka di sini premis ketiga, Allah Ta'ala tersucikan dari segala sifat yang mensinyalir kekurangan. Dan sufl atau rendah, pendek, itu adalah sifat kekurangan. Maka falazima tanzihahu anis sufl. Maka itu melazimkan apa? Tersucikannya Allah Ta'ala dari sifat pendek atau rendah. Begitu. Maka kita katakan annal uluwa dhidduhu as-sufl. Ini premis pertama. As-suflu atau was-sufla, ya. Bisa juga was-sufla bisa, was-suflu bisa. Was-sufla sifatu naqsin. Ini premis kedua. Wallahu ta'ala munazzahun 'an jami'i sifatin naqs. Ini premis ketiga. Kemudian natijah atau konklusinya apa? Allahu munazzahun 'anil sufl. Allah Ta'ala tersucikan dari sifat rendah. Dan wa thubuta dhiddihi lah, dan melazimkan yang kedua, tertetapkannya hal yang bertentangan dengan an-naqs wa huwa al-ulu, yaitu lawannya as-sufl adalah al-ulu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi, ya. Baik, dilanjutkan Syekh Pujo. Wa ammal fitratu fa inna Allah ta'ala fatara al-khalqa kullahum al-arab wal-ajam hatta al-bahaimi 'ala al-imani bihi bil wa bi'uluhi. Faman min 'abdin yatawajjahu ila rabbihi bidu'a'i aw ibadatin illa wajada min nafsihi daruratan bi talabil 'ulu. Daruratan illa wajada min nafsihi daruratan bi talabil uluwi wa irtifai qalbihi ila samai la yaltafit ila ghairihi yaminan wala shimal wala shimalan wala yansarifu an muqtada hadhihi alfitratu illa hadhihi alfitrati illa man ijtalathu الشياطين والأهواء. وكان أبو المعالي الجويني يقول في مجلسه كان الله ولا شيء وهو ولا الآن شيء ولا شيء وهو الآن على ما كان عليه يعرض بإنكار استواء الله على عرشه. فقال أبو جعفر الحمداني دعنا من ذكر العرش أي لأنه ثبت بالسمع. دعنا من ذكر العرش أي لأنه ثبت بالسمع. وأخبرنا عن هذه الضرورة وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة في قلوب ضرورة بطلب العلو يلتفت يمينه لا يلتفت يمنة لا يلتفت يمينه يمنة لا يلتفت يمنة ولا يسرة فكيف ندفع هذه الضرورة من قلوبنا ندفع هذه الضرورة من قلوبنا فكيف ندفع هذه الضرورة من قلوبنا فصرح أبو المعالي ولطم رأسه وقال ولطمي رأسه gitu aja biar sekalian ancur-ancuran sekalian فصرح أبو المعالي ولطمي رأسه mau ikut-ikutan antum malah orang anak udah ngasal-ngasal ya ولطم رأسه فصرح أبو المعالي ولطم رأسه وقال حيراني المهاداني حيرني الهمداني وقال حيراني حيرني همداني الهمداني الهمداني حيراني حيرني حيرني الهمداني ya antum ini masyaallah. Ada ikhwan lain yang bisa baca ikhwan? Yang benar bacaannya? Enggak ada. Allahu musta'an, eh? Enggak, ana enggak percaya kok beliau. Yang lain, yang benar talibul ilmi yang memang benar-benar belajar. Ada? Ikhwan Torik. Yang dari Libya, Saudara Said, yang lagi belajar Libya itu. Jadi qari ya. Yang lagi fokus bahasa Arab biar bisa mencontohkan bacanya. Ya begitu. Soalnya kalau nanti dilihat orang-orang ini bacaannya ngawur-ngawuran terus ini belajar tentang akidah dan membantah Asy'ariyah sementara kalau mereka adalah orang-orang yang paling berbangga dengan nahwu dan mantik, kita jadi sasaran ya, ikhwan. Lihat baca aja enggak benar gitu. Yang kena anak juga nanti. Itu murid-muridnya enggak ada yang kena gitu. Masa kajian hal-hal yang sangat berat seperti ini tapi qari'nya itu menjadi aib bagi kajian. Ana bukan ngejelekin antum, Syekh, walaupun memang jelek memang bacaannya, tapi ya di sini diperlukan muhasabah. Satu masjid bermuhasabah. Yang belajar Libya jangan jadi mutakabbir, sombong dengan Libyanya. Dia masih talib, masih kecil, apalagi baru syariah 1, syariah 2, hatta dia ustaz, hatta mereka ini ustaz di tariq, maka mereka masih saghir. Hendaknya mereka ngaji dan duduk bareng dengan ikhwan lainnya dan mungkin menjadi qari biar mencontohkan kepada ikhwan lainnya, teman-teman yang belajar di Uthman atau ikhwan lainnya, begini talibul ilm membaca. Adapun dengan takabburnya sebagian dari ikhwan Libya yang mereka juga belum tentu ada kualitas untuk mengajar, maka hendaknya mereka itu sebelum nanti mengajar di publik, mereka belajar dulu di guru-guru yang sudah biasa mengajar di publik. Maka ini nasihat ditolong ke beberapa ikhwan yang ana mendengar takabur sebagian dari ikhwan, kesombongan beberapa rekan-rekan yang sekarang belajar di Libya, ana tahu. Ya, karena ana punya intel juga di Torik, jadi ana tahu. Ya, takabur, sombong. Ya, enggak mau nyapa kadang-kadang dengan ikhwah lainnya, bahkan dengan beberapa asatidzah yang mondar-mandir di thariq. Karena mereka merasa asatidzah. Padahal mungkin baru guru SD. Belum level guru yang membangkitkan umat belum, apalagi kalau sudah jadi level guru yang besar, maka mungkin takabburnya lebih tinggi lagi. Begitu ikhwah sekalian. Yang belajar tuh yang di Libya tuh. Anak enggak segan-segan kalau ketemu dia anak Libya, enggak segan-segan anak tegur kalau anak tahu. Ya, antum belajar juga dong. Kalau antum misalnya pengen nanti ngajar umat, maka duduk di majelis yang di situ proyeksi umat gitu loh. Karena belum cukup kalau kita mengetahui apa yang ada di dalam kampus di PIA, karena itu kan khas thalabul ilm. Kita enggak tahu atmosfer pengajian-pengajian biasa seperti ini. Nah, sehingga nanti insyaallah dia bisa ngajar bagaimana cara ngajar kaum muslimin pada umumnya. Begitu, ya. Dan jangan membiarkan rekan-rekan yang memang dia tidak ada fokus maksudnya. Anda melihat banyak dari antum, hatta antum fokus nahu tapi parsial. Antum bukan fokus betul-betul, melainkan setengah, ya. Karena memang banyak kebutuhan hidup, ya, seperti kerja, safar, dinas, ya, dan seterusnya. Ojek online, ya. Ojek online sambil belajar nahu agak susah, walaupun ya bisa insyaallah, dan Anda pikir enggak ada yang seperti itu, ya. Karena emang enggak mau juga, ya. Dan seterusnya. Itu dimaklumi, tetapi di sini thalabul ilm yang memang dia fokus di ilmu, hendaklah dia mencontohkan kepada semua dari kita. Ya, sambil duduk di majlis, membaca, dan nanti orang-orang mengetahui, oh begini thalabul ilm. Gitu. Karena asumsi ana di daerah ini masing-masing dengan egonya, ya ikhwan. Ya, yang fulan dengan ustaz fulan, yang fulan hanya dengan ustaz fulan, kemudian yang dia thalabul ilm enggak mau mencontohkan kepada beberapa ikhwah-ikhwah ini. Ana yakin antum sebenarnya butuh figur yang bisa dia, oh kayak gini kita nuntut ilmu, gitu loh, dari kalangan pemuda gitu. Ya, dan mereka itu seharusnya adalah mereka-mereka yang ada di Libya. Dan jangan gengsi dengan duduk bareng dengan ikhwah sekalian. Ya. Kalau Anda pribadi pun Anda bukan, Anda makan pun bareng sama antum enggak gengsi wallah. Dan anggap aja kita sahib biasa. Kita tidak ada gengsi-gengsian, ya. Malah justru gengsi tersebut yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngumpul bareng sahabatnya, ngobrol, bercanda bareng sahabatnya. Bukan mengeksklusifkan diri dengan apa? Wah, saya kan Libya. Kalau kamu kan Uthman. Apalagi antum Torik, ya, enggak. Sama semuanya, ikhwan. Ya, ngobrol-ngobrol aja, deket-deketan. Saling menularkan faedah ilmu, akhlak, adab dalam majlis. Ya. Anda enggak kejelekin antum, bro. Bukan antum. Walaupun ya gitu, ya. Begitu, ikhwan. Baik. Wa ammal fitrah. Adapun fitrah, dalil fitrah, fa inna Allah ta'ala fatara al-khalqa kullahum. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan fitrah kepada makhluk. Ya, al-khalq di sini maknanya makhluk. Kullahum, seluruh dari makhluk. Maka bisa dikatakan al-khalq ini ismul jins al-jam'i dia. Dia isim jenis dan bersifat jama'. Ya, seperti isim jenis jamin. Karena di sini kullahum, hum di sini kembali al-khalq. Allah Ta'ala memfitrahkan kepada seluruh makhluk, kemudian dibadalkan dengan al-araba wal-ajama, baik al-arab atau ajam, arab ataupun non-arab, ajam itu non-arab. Hatta al-baha'ima 'ala al-iman bihi wa bi'uluwih, sampai-sampai binatang-binatang difitrahkan untuk beriman kepada Allah Ta'ala dan juga terhadap kemahatinggiannya. Fama min 'abdin yatawajjahu ila rabbih bidu'ain aw ibadatin illa wajada min nafsihi daruratan bi talabil 'uluwi. Maka tidaklah dari seorang hamba dia menghadapkan dirinya kepada Allah dengan doa atau ibadah, baik dengan doa atau ibadah. Ya. Maka ini athful 'am 'ala al-khass. Doa itu khusus, ibadah umum, dan doa termasuk ibadah. Ya, tapi di sini ditafriq, dirinci lagi, karena doa ini memang khusus dia. Doa orang pun hatinya kembali kepada Allah, atau ibadah pada umumnya seperti salat, berbuat ihsan dan seterusnya. Ketika seorang hamba dia betul-betul merasa ikhlas dengan doanya atau ibadahnya, pastilah wajada min nafsihi daruratan bi talabil ulu, maka dia akan menemukan di dirinya suatu hal yang sifatnya daruri, yaitu absolut ada pada hatinya, yaitu apa? Yaitu dua hal. Pertama, bi talabil ulu, ya, yaitu mencari kemahatinggian. Antum ketika ingin diterima doanya atau ibadahnya, ada di kalbu antum kerendahan jiwa di hadapan Allah dan juga kemahatinggian Allah Ta'ala. Antum mencari hal tersebut. Karena orang ketika mengharapkan sesuatu, maka dia mengharapkan dari yang lebih tinggi dari dirinya. Iya. Seperti seorang yang fakir, dia mengharapkan mencari hutang kan? Pasti kepada orang yang kekayaannya lebih tinggi darinya. Enggak mungkin dia melihat orang yang sama dengan dirinya dari segi kekayaan. Dia enggak bakal, dia mah sama aja sama saya gitu. Enggak ada harapan. Apalagi dengan orang yang di bawahnya. Maka di sini seseorang ketika berdoa, berarti kan dia fakir. Dia merasa butuh kepada Allah Ta'ala. Ketika dia ibadah, dia mengingat akhiratnya, dia butuh kepada Allah Ta'ala. Pasti secara darurat, di hatinya ada talabil ulu, yaitu sisi atau perasaan untuk mencari zat yang maha tinggi. Ya, kita mengharapkan sesuatu berarti kita ada keyakinan akan ketinggian hal tersebut. Kemudian yang kedua, wa irtifa'i qalbihi ila as-sama'i, dan meningginya kalbunya ke as-sama, ke langit. Taib, di sini al-qalbu qalban. Qalbu itu ada dua. Qalbu secara hissi dan qalbu secara ma'nawi. Kalau qalbu secara hissi itu jantung yang antum berdenyut itu qalbu secara hissi, dan bukan itu yang dimaksud di sini, ikhwan. Jadi maksud di sini qalbu secara ma'nawi. Dan antum merasakan, ikhwan, qalbu secara ma'nawi itu bisa irtafi' ila sama. Bisa meninggi ke langit, ya. Makanya kata mereka, tuh hatinya apa namanya, dipuji setinggi langit gitu. Karena kalau orang dipuji itu seolah-olah ada di atas, hatinya itu ke atas gitu. Tapi hati dari segi makna, bukan dari segi hissi fisik. Ya, kok fisiknya kok jantungnya ke langit, ya orang teriak nanti, serem. Tapi sini al-qalb al-ma'nawi, dan al-qalb al-ma'nawi ini yang kata para ulama dia termasuk perkara gaib. Jadi qalb ma'nawi ini termasuk perkara gaib, dan disitulah adanya jiwa antum, ruh antum, perasaan antum, iman antum, ilmu antum di situ, ikhwan. Ya, dan qalbu ini, qalbu seperti ini dengan adanya ruh di sana, dia mengembara dan dia bisa melakukan safar baik ketika antum tidur maupun terjaga. Makanya kata Syekh Utsaimin di Syarah Riyadhus Shalihin, ketika seseorang tidur itu ruhnya dia pergi kemanapun, dan ini qalbu secara ma'nawi, pergi rihlah kemanapun, ya begitu. Dan ketika antum pun membaca kitab atau mengkaji kajian, baik kitab atau tematik, ustadznya menjelaskan, qalbu antum itu berterbangan kemana-mana. Ya, ustadz mencontohkan tentang taharah, tentang najisnya anjing, qalbu antum kemudian memperhatikan yang tergambar di dalamnya, apa, masalah-masalah tentang anjing. Maka di sini ya, qalbu secara ma'nawi, yang disitulah ada denyut-denyut pahala atau dosa. Ketika antum beribadah, minta kepada Allah Ta'ala, qalbu antum terangkat ke langit dan antum merasakan keindahannya, maka pasti ketika itu fokusnya antum hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La yaltafitu ila ghairihi yaminan wala shimalah. Qalbu ketika terangkat ke langit tidak noleh ke selainnya, ke kanan, ke kiri, ya. Wala yansarifu an muqtada hadhihi alfitrati illa man ijtalathu asyayatin wal ahwa. Dan tidak akan menyimpang dari konsekuensi fitrah ini. Ya, orang kalau doa dan ibadahnya lillah taala betul-betul, itu yang ini yang dia rasakan, yaitu mencari kemahatinggian Allah Ta'ala dan juga terangkat kalbunya ke langit, fokus. dan dia tidak noleh kanan kiri, tidak teralihkan dari konsekuensi fitrah tersebut, kecuali kalau misalnya dia dikuasai ijtala, yaitu dikuasai oleh syaitan dan hawa nafsu. Ketika dikuasai syaitan dan hawa nafsu, mulai berubah, ikhwan. Ilmu ini atau menuntut ilmu ini, ikhwan, dan semoga Allah jaga ana dan juga antum, ketika ilmu ini, Allahul musta'an, jika sudah dipalingkan atau dijajah oleh hawa nafsu atau syaitan, maka antum enggak mencari kemahatinggian Allah lagi. Maka antum enggak mencari atau kalbu antum tidak lagi di ambang-ambang langit, tidak. Dan itu yang bisa antum rasakan kalau antum tidak ikhlas, ikhwan. Ya, hati antum tidak tenang dengan ketidakikhlasan tersebut. Walaupun dalam konteks menuntut ilmu, hatta antum seorang ustaz. Hatta antum seorang ustaz. Dan ana fikir di antara dari semua dakwah yang paling tulus ikhlas adalah dakwahnya Ahlus Sunnah. Kenapa, ikhwan? Seandainya dakwah Ahlus Sunnah ini tidak dibina di atas keikhlasan dan spirit sunnah, maka sudah hancur sejak mula. Kenapa? Karena sudah menjadi kepastian dakwah tauhid itu bertentangan dengan hawa nafsu banyak masyarakat, yang kalau antum enggak kuat, maka antum akan mundur karena takut dunianya hilang, takut enggak dapat apa-apa. Begitu juga dengan mengenai sunnah Nabi, pasti banyak bertentangan dengan bid'ah dan hawa nafsu. Maka kalau tidak mencari ridha Allah, maka antum akan mundur. Pun kalau antum masih berdakwah, antum belok. Sebagaimana sebagian da'i, tadinya da'i salaf, tapi belok dia menjadi da'i politik, ada. Menjadi corong partai, ada. Dan ada pula yang sekarang justru lebih dekat kepada artis-artis. Tadi yang da'i yang masya Allah kalimatnya luar biasa, di antara da'i sunnah, tapi kemudian menuju ke artis-artis dan sisi parlente dari dakwah. Akhirnya apa? Menyimpang. Menyimpang. Dan ini membuat ya semua dari kita sedih, ikhwah sekalian. Dan semoga Allah menjaga ana dan juga antum. Tapi ikhwan, ketika seseorang beribadah dengan ilmu ini, baik dia mencarinya atau mengajarkannya atau mengamalkannya, maka di sini dia darurat hatinya harus mencari kemahatinggian Allah dengan konsekuensi menghadap ridha Allah, mencari wajah Allah, mencari keselamatan di hari akhir, kemudian juga bertawakal kepada Allah dengan perbuatannya tersebut. Adapun ketika sudah ada kanan ada kiri yang dia lihat, baik fitnah harta atau wanita, dan ini sulit semua. Dan sulit sekali, masya Allah, jemaah sekalian sekarang sulit benar-benar, Allah, masalah ini dua hal, yaitu harta dan juga wanita, sulit masya Allah. Yang mana sekarang, ikhwan, masalah harta, kita berdakwah, hatta kita menuju tauhid dan sunnah, Allah uji dengan harta. Wallahi Allah uji dengan harta. Wallahi Allah uji dengan ini. Apalagi Jabodetabek. Wallahi Allah uji. Dan ini sangat berat, masya Allah, berat masya Allah. Ya, karena yang menawar kepada antum, semakin antum meninggi, dikenal, itu yang datang kepada antum itu orang-orang yang bermobil mewah dan seterusnya, ikhwan. Dan itu yang paling sulit, ikhwan. Di antara yang paling sulit, maksudnya bukan satu-satunya. Dan mereka menawarkan kepada antum dunia yang sekiranya yang antum cari itu, maka sudah kelas, antum diatur kelas. Antum akan disetir. Ya, semoga ini tidak terjadi pada da'i sunnah, walaupun ini terjadi memang. Tapi ya semoga Allah Ta'ala berikan hidayah. Ya, dan lainnya kemudian masalah perempuan dan seterusnya, ini sulit sekali. Makanya kata ayah ana, ikhwan, ketika ana bonceng beliau, antum kalau misalnya dakwah, jangan noleh kanan kiri. Karena itu yang membuat banyak dari orang terjatuh. Udah lurus aja jalannya, lurus saja. Kanan kiri, baik kanan itu yaitu harta, Allah rezekikan, atau wanita, Allah rezekikan. Udah enggak usah nyari-nyari itu, ikhlas. Maka kau udah sampai titiknya ke sana, belok kanan kiri ya, atau ke politik dan seterusnya, maka ikhlas, nafas sunnahnya, nafas dakwah tauhidnya udah mulai berkurang. Udah mulai berkurang. Udah mulai berkurang. Jadi ini yang Anda pribadi khawatirkan pada diri Anda, jemaah sekalian. Ini Anda khawatirkan pada diri Anda. Makanya Anda meminta kepada Allah Ta'ala agar tidak melencengkan kalbu Anda dan juga antum. Dan juga antum kalau bisa melihat, kalau Anda sudah mulai melenceng, ya sudah mulai melenceng dan mulai beda ya auranya atau nafasnya menuju kebid'ahan atau jauh dari keikhlasan, maka Anda sangat membutuhkan uluran tangan dalam masalah ini. Ya, karena ada kalanya seseorang yang mengajarkan ilmu hatta tentang tauhid dan dia adalah orang yang pertama diseret ke neraka. Itu bukan tidak mungkin, bahkan itu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang paling kita para duat dan juga antum paling merasa ngeri dengan hal tersebut. Dan juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan lainnya tentang banyaknya atau berapa orang yang dia dikenal dan telah memberikan hidayah irsyad kepada banyak orang dan banyak orang masuk surga dengan perantara dia, namun qadarullah di akhirat terlihat sang guru ini justru yang di neraka. Allahu musta'an. Ketika ditanya, kenapa engkau kau di neraka, kita masuk surga gara-gara engkau ya wahai pak guru pak ustaz, ya, tapi ternyata na'udzubillah Anda enggak mau nyebutkan karena Anda sangat merasa bahwasanya Anda pada posisi tersebut. Na'udzubillah. Ya. Begitu ikhwah sekalian, makanya hal-hal seperti ini ya, kalimat yang barusan kita baca ini masyaallah. Memang ini materi tauhid, materi akidah mapan, tetapi kita ini membahas ulu kemahatian Allah, kemahatinggian Allah yang paling pertama adalah untuk memupuk akidah kita, bukan untuk membantah, ikhwan. Membantah itu urusan berikutnya, tapi kita pupuk akidah kita tentang kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala, yang itu kita cari ketika kita ibadah, ketika kita berdoa, ketika antum salat, tahajud, baca Al-Qur'an. Itu yang antum cari dengan yaitu meminta hal-hal yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, minta surga Allah, pengampunan Allah, keselamatan di hari akhir dari api neraka dan mudahnya hisab atau bahkan masuk surga tanpa hisab, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Jika mendapatkan fitnah kubur, kita bisa menjawab dengan baik. Itu yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang itu berat, jemaah sekalian. Karena untuk di setiap ibadah kita, enggak semua ibadah kita kemudian kita mencari al-ulu, kemahatinggian Allah Ta'ala, dan juga mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, melainkan di sini ada ijta'illa man ijtalathu syayatinu wal ahwa. Ya, dan ini kadang-kadang kita terjerumus di masalah ini tentang syayatin dan juga hawa nafsu. Ketika ilmu sudah dicampuri hawa nafsu, maka beda sudah aromanya, jemaah sekalian, beda aromanya. Dan sejujurnya ini yang Anda lihat pada beberapa da'i dan Anda khawatir pada diri Anda dan mungkin sudah ada pada Anda. Tapi Anda berharap Allah Ta'ala menata hati Anda. Hawa nafsu, ikhwan, ketika sudah masuk ke ilmu dan orang itu pintar, maka sesuatu yang tadinya haram bisa dia balut-balut sehingga menjadi halal. Dan ini mengerikan. Dan orang-orang awam itu mengamininya. Mengamini bungkusan yang haram isinya namun halal covernya. Ini berbahaya sekali. Ini menjadi mustabihat dan syubhat. Dan ini menjadi khida' dan juga makar terhadap kalangan awam. Dan pada hari akhir pertanggungjawabannya berat, ikhwan. Pertanggungjawabannya berat. Sekarang betapa adanya orang yang tidak mau berjilbab karena mengikuti profesor yang sesat itu. Tidak mewajibkan jilbab. Dan kemudian anaknya pun tidak berjilbab. Dan diikuti oleh banyak orang. Lalu gimana nanti pertanggungjawabannya, ikhwan? Ini ketika apa? Ketika syaitan dan hawa nafsu sudah menjajah qalbu insan di doanya atau ibadahnya. Enggak tahu anak tiba-tiba anak betul-betul kena dengan kalimat-kalimat ini di momentum seperti ini, ikhwan. Karena 2020 ini, masya Allah, ya. Dan Anda merasakan, jemaah ikhwan, antum melihat Anda dulu waktu Anda masih belum seberapa. Awal-awal Anda ditarik itu masih kurusan. Sekarang gemukan dan perut Anda agak besar. Dan ini yang kadang-kadang diketahui nama Uda Zikri, ya. Iya, masya Allah. Arti lainnya maksudnya adalah, maksud ana di sini ya, yang dulu undangan-undangan enggak seberapa ya kawan, ya. Bahkan dulu ana bukan apa-apa dan memang ana masih bukan apa-apa, tapi kemudian mulai orang-orang mengundang dan seterusnya, dan kalau buat ini tuh kalau buat ana paling enggak bisa untuk menahan undangan orang-orang gitu. Dan ana khawatirkan fitnahnya, tapi ana enggak bisa apa, enggak tega menolak orang-orang ikhwan. Bukan karena gimana, tapi ana enggak enakan orangnya. Ana tuh liburin aja di sini karena hujan, kenapa enggak enak. Tadi ana gerimis itu ana jalan tetap karena ana enggak enak sama antum kalau antum udah kemari kemudian ana enggak ada dan seterusnya, enggak enak sama Pak Abu Rahmat ya, pura alhamdulillah. Alhamdulillah. Emang betul-betul korbu jernih untuk bisa menangkap nama antum. Bukan nama asli padahal itu. Ya, masya Allah. Ya, alhamdulillah. Anda enggak enak kan? Anda mulai merasa diundang sana sini dan seterusnya, dan diundang luar kota, luar pulau. Bahkan sejujurnya, ikhwan, anda tanggal 22 sampai 31 anda ke Kalimantan, insya Allah. Kemudian dua pekan berikutnya anda juga diundang lagi di Kalimantan oleh pihak lain. Di sini anda bukan merasa, masya Allah. Udah keluar kota dan seterusnya, masya Allah gitu. Tapi ana merasa justru di sini ini ujian malah jadinya. Ana khawatir ninggalin antum malah jadinya. Walaupun antum enggak khawatir juga ana tinggalin, ya. Pergi aja sana gitu kan. Iya. Enggak, ana khawatir meninggalkan majelis-majelis seperti itu, ana khawatir. Ana khawatir ana berubah dari majelis-majelis kitab seperti ini, ana berubah ke hal-hal yang jauh di sana. Ana khawatir ana berubah, ana enggak lagi bisa rutin dakwah di Jabodetabek demi memuaskan orang-orang yang terlalu jauh dari jangkauan ana. Ana khawatir orang di rumah ana terbengkalai sementara kajian-kajian MT-MT ana puaskan mereka semua, sementara keluarga ana biarkan begitu saja. Ana itu yang ana khawatirkan itu. Padahal orang yang terdekat ini adalah orang yang terpenting, walaupun memang orang yang terdekat kadang-kadang orang yang paling menyakiti kita. Tapi mereka yang paling terpenting untuk kita dakwah gitu. Nah sekarang kemudian ana mengaca pada diri ana sendiri. Ini dakwah ini atau ilmu ini, apakah sudah masuk syaitan ke dalamnya atau hawa nafsu ke dalamnya dalam diri ana, atau masih betul-betul ana mencari ridha Allah Ta'ala? Itu yang ana khawatirkan, dan juga antum harus khawatir akan hal tersebut. Walaupun ya nisbat kekhawatiran antum mungkin mungkin tidak harus tinggi sekali, karena memang posisi mayoritas antum bukan da'i. Tapi ketika posisi da'i, itu tazkiyatun nufus adalah porsi kedua setelah tauhid. Karena ilmu-ilmu yang mapan ini, ilmu fiqih, usul fiqih dan seterusnya, itu mungkin antum bisa mempelajarinya, hafal, selesai. Baku dia, baku. Tapi ilmu-ilmu seperti tauhid dan juga tazkiyatun nufus, itu hati mainnya. Ya mana syaitan itu berusaha menggerogoti ini. Kalau misalnya ini udah kalah, selesai dah, kelas finish. Antum akan melihat Ustaz Fulan yang dulu kayak gini sekarang udah beda udah. Dan wallahi antum ikhwan, ana mungkin awal-awal yang antum kenal dulu ana keras dan kaku dan orang tunjuk kemudian diri dan seterusnya. Ana sekarang udah enggak gitu lagi, bukan karena dunia kalau itu. Tapi justru karena ana khawatir banyak dari antum kecewa dengan sikap ana, akhirnya ana perlembut-lembut dan seterusnya. Syekh Pujo sekarang enggak ana marahin. Ya, Syekh Pujo pakai O kan, enggak pakai I ya. Ana marahin karena bacaannya seperti itu. Tapi kalau dulu lebih ana omelin antum mungkin. Itu bukan karena apa? Bukan karena ana melembut, itu karena ana udah beda karena dunia, bukan. Justru ana lebih pengen semoga ilmu ini lebih masuk kepada antum dengan tidak terlalu memforsir antum dan seterusnya. Ana melihat udah zikri hadir saja itu sudah kebahagiaan yang tinggi buat ana. Iya, ana pagi ini gembira banget ana sebenarnya. Sekaligus sedih dengan bacaan tadi, tapi gembira. Masya Allah. Ya, enggak masuk enggak apa-apa. Bahkan antum enggak pada masuk pun enggak apa-apa. Ana pulang, walaupun ana sebel juga, tapi ana pulang insya Allah daripada ana diam di sini. Ya, ala kulli maksud ana ikhwan di sini adalah ana seperti merasakan belakangan ini. Ana merasa sangat diuji, ikhwan, dengan ilmu ini. Ana merasa diuji. Ketika misalnya beberapa ikhwan yang awam, mereka melihat anda, masya Allah, Ustaz Hasan, sudah mulai ya ke masjid ini, diundang sama Ustaz ini dan seterusnya, kemudian ke luar kota ke sini. Antum memuji anda, anda mencela diri anda ketika itu, karena ya akhirnya antum menganggap, karena antum bukan dai, enggak ngerti rasanya. Tapi anda melihat ini justru fitnah. Tapi anda enggak bisa melawan fitnah ini karena ini undangan orang dan anda enggak mengecewain mereka gitu lah ikhwan. Begitu. Ya seperti itu, anda enggak tahu apa yang harus anda bahasakan, tapi ini belakang ini betul-betul anda enggak bisa mengutarakan ini kepada rekan-rekan yang awam yang enggak ngerti apa-apa tentang ini ikhwan. Tapi kalau antum insyaallah antum thalibul ilm, jadi sepertinya antum sama anda itu ada koneksi sehingga mudah-mudahan apa yang anda bicarakan tadi antum faham. Mudah-mudahan faham. Coba ketika misalnya anda mulai sering libur disebabkan jam anda terlalu padat sehingga anda sehingga anda keluar kota terus dan seterusnya, antum akan merasakan anda pulang dari banyak luar kota, antum akan merasakan anda beda lagaknya, beda. Ya, anda gak mau lagi makan di atas bungkus nasi warna coklat itu, harus di piring dan harus mewah piringnya. Misalnya, mas gimana Torik? Anda masa dikasih kayak gini, ya, begitu. Dan mulai anda melembek, maksudnya melembek di sini, anda enggak lagi tauhid, enggak usah terlalu ini deh, enggak usah terlalu tinggi, enggak usah terlalu mendalam masalah akidah. Ya mana anda? Waktu daurah kemarin ketemu dengan salah satu ustaz dan anda satu kapal dengan beberapa asatidah puas pulang dari Solo ke Jakarta ke Halim. Banyak berapa ustaz yang terakhir ustaz Amri Azhari, tahu enggak ustaz Amri Azhari? Amri Azhari. Bukan Amran Amri, bukan ustaz Amri Azhari. Yang di Kalisari. Kita ngobrol ya, ngobrol. Dan beliau dinasihati oleh ustaz Yazid juga ya. Beliau dinasihati, antum kalau enggak kuat dakwah ini, mendingan antum enggak usah dakwah dulu. Faham enggak maksudnya? Artinya begini, antum kalau enggak kuat ngomong ini tauhid, ini bid'ah, ini syirik, antum enggak kuat ngomong gitu, antum enggak usah dakwah dulu. Enggak usah ikut dakwah sunnah dulu, antum belajar aja dulu, gitu maksudnya. Maksudnya beliau adalah ketika antum sudah menancapkan diri di medan dakwah tauhid secara umum, selain antum punya ilmu berbekalan, antum harus punya keberanian untuk mengatakan ini sahih, ini dhaif, ini bid'ah, ini sunnah. Ini syirik. Harus kayak gitu. Atau mungkin dengan bahasa yang halus, ini tidak sesuai dengan sunnah dan seterusnya. Harus berani, tapi dengan ilmu, bukan dengan ketakutan dan wah kalau saya bilang ini tidak sesuai sunnah nanti saya enggak diundang lagi. Ini bukan dakwah sunnah yang seperti ini. Ini dakwah syahwat ini. Ya begitu maksudnya Ustaz Yazid. Ya. Padahal kita kenal Ustaz Amri Azhari itu cukup tegas dalam berdakwah, tapi beliau nasihati seperti nasihati juga kena juga dengan anak. Dan anda ketemu juga dengan asatidz yang terus Ustaz Yazid, anda ngobrol dengan beliau rahimahullah dan seterusnya. Maka memang butuh ketegasan ya ikhwan. Tapi ketika syaitan dan juga syahwat atau dunia atau hawa nafsu sudah masuk ke kalbu, maka itu yang terjadi. Itu mulai kelembekan dan udahlah kita enggak usah tauhid dulu ya. Mungkin akhlak dulu dan seterusnya. Antum lihat dai yang dia punya karakter khawarij sejak masih kuliah di Libya. Ngajar tazkiyatun nufus semua ajarannya, tapi dia memiliki apa karakter atau pemahaman khawarij dalam hatinya yang itu sudah dia janjikan sejak masih kuliah untuk menyebarkan pemahaman tersebut, tapi dia sebarkan secara halus. Ada kan, kita tahu, antum juga tahu siapa orang ini ya. Tapi dari mana? Dari tazkiyatun nufus, tentang akhlak, tentang adab, yang semua orang itu relatif suka dengan tema-tema seperti ini, tazkiyatun nufus. Ya, yang seperti ini ikhwan, kita cari selera pasar dan seterusnya, ini menjadi ujian berat bagi banyak dai sehingga tidak mencari kemahatinggian Allah. Kalbunya tidak di langit lagi, tapi kalbunya itu di bawah, dikangkangi oleh syaitan dan diduduki oleh hawa nafsu. Dan anda berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga asatidah yang mengajar di Masjid Thariqul Huda adalah asatidah yang sunni dan juga mereka selain ahlu sunnah, mereka ikhlas dalam mengajarkan apa yang sepantasnya diajarkan, hatta pelajarannya tauhid yang sederhana, tapi keikhlasan itu insyaAllah akan berbuah di kalbu jemaah insyaAllah. Dan juga ikhwan, antum jemaah, ikhwan semuanya yang hadir di kajian-kajian di masjid ini, semoga Allah jaga dari syaitan dan juga hawa nafsu, sehingga ilmu yang antum dengar itu tidak keluar dari pendengaran antum pula, melainkan ilmu antum dengar masuk ke kalbu dan terrealisir dengan amalan hati, lisan dan juga anggota tubuh. Ya afwan, ana agak berpanjang di sini karena ana sedang banyak yang ana fikirkan di kalbu ana tentang diri ana. Ana khawatir akan diri ana, ikhwan. Ya selain ya kita harus lebih khawatir tentang diri kita daripada umat. Umat ini mengkhawatirkan, tapi yang terpenting kan diri kita dulu dan keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Dan begitu juga dengan antum. Kalau antum punya cita-cita untuk membangun thariqul huda dan keranggan dengan dakwah sunnah pun antum misalnya, maka antum harus lebih khawatir tentang diri antum terlebih dahulu sebelum selain dari antum. Karena yang akan ditanya oleh Allah kepada antum adalah tentang antum. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Ya taib, mudah-mudahan apa yang ana ucapkan tadi bukanlah kesia-siaan. Ya, buat diri ana juga antum. Jazakumullah khairul jazak ala husni istima'ikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.